الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi dhaw'il kitabi wa sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang keempat dari hukum-hukum yang menjelaskan tentang seputar wasiat, perbudakan dan warisan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babur rabi' bab yang keempat, al-fara'idu wal-mawarith, al-fara'id dan al-mawarith. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, ma'naha wal hathu ala ta'allumiha. Ma'na al-fara'id atau al-mawarith, dan anjuran untuk mempelajari tentang hukum-hukum warisan tersebut. Ilmu al-fara'idhi min ahammi al-ulum, ilmu warisan termasuk di antara ilmu yang paling penting, yang telah dijelaskan hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan diterangkan di dalam Al-Qur'an Karim dengan begitu detailnya, yang menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hukum-hukum seputar warisan ini sangat besar. Fayajibu 'ala al-muslimin al-ihtimamu bihi wa tafaqquhu fihi, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mementingkan mempelajari ilmu ini dan mendalaminya. Li'anna al-hajata masatun ilaihi, disebabkan karena kebutuhan manusia yang sangat tentang ilmu ini. Sebab tidak memahami ilmu ini akan menyebabkan seorang yang memiliki hak dari sebuah harta dirampas oleh orang lain, dan seseorang yang lainnya yang bukan haknya dia mengambilnya, sehingga menimbulkan kezaliman dalam urusan warisan dan pembagiannya. Maka oleh karena itu merupakan hal yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahui tentang hukum-hukumnya, tentang pembagiannya, dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu warisan, agar setiap pemilik hak mendapatkan haknya, dan dengannya kita mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terhindar dari hukum-hukum manusia, ketetapan-ketetapan manusia yang tentu Allah Jalla wa ala yang lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Wa yusamma hadha al-ilmu bil fara'id jam'u faridah, Dan ilmu ini disebut dengan ilmu faraid. Al-faraid jamak dari faridah. Ma'khudhatun min al-fardhi wa huwa taqdir. Mengapa disebut ilmu ini dengan ilmu faraid? Karena berasal dari kata al-fard. Dan yang dimaksud al-fardhu adalah menentukan sebuah kadar, jumlah. Itu al-fard. Meskipun terkadang al-fard atau al-faridah memiliki makna yang lebih umum, mencakup segala apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya termasuk ke dalam perkara-perkara faraid. Seperti salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, ini semua termasuk faraid. Oleh karena itu istilah al-faraid atau al-faridah atau al-fard ada makna yang bersifat umum, ada pula makna yang bersifat khusus. Makna yang bersifat umum, istilah faridah mencakup segala hal yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun makna secara khusus, al-faridah khusus membahas tentang ilmu seputar hukum warisan dan kadar-kadar yang mereka dapatkan dari masing-masing ahli waris. Yaitu dari kata al-fard yang bermakna at-taqdir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fanisfu ma faradtum ay qaddartum, setengah dari apa yang telah kalian tetapkan dari harta warisan. Wal fardhu fi syar'i, adapun dalam hukum syar'i yang dimaksud al fardhu, nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqqihi, yaitu bagian yang telah ditetapkan ketentuannya, jumlahnya, ukurannya secara syariat untuk orang yang berhak mendapatkannya. Itu asal makna al-fard. Misalnya si fulan mendapatkan 1/2, si fulan mendapatkan 1/3, si fulan mendapatkan 2/3, fulan mendapatkan 1/6, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Ini yang dimaksud al-fard. Oleh karena itu dalam ilmu warisan yang nanti akan kita terangkan, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan terbagi menjadi dua. Ada ahlul furud dan ahlu at-ta'asib. Ada ahlul furud, yaitu orang-orang yang sudah ada ketentuan berapa jumlah yang akan dia dapatkan dari peninggalan seseorang dari kerabatnya. Itu disebut ahlul furud. Ada pula yang disebut ahlul ta'asib, yaitu orang-orang mendapatkan sisa. Jadi tidak ada kadar khusus, kadar tertentu, namun dia mendapatkan sisa. Kadang sisanya banyak, kadang pula sisanya sedikit, kadang pula gak ada sisa sama sekali. Ini ahlul ta'asib, orang-orang mendapatkan bagian sebagai asabah. Adapun jika dia dari ahlul furud, maka dia mendapatkan kadar-kadar yang telah ditentukan. Wa ilmu al-faraid, adapun yang dimaksud ilmu al-faraid, huwa al-ilmu bil mawarith min haythu fiqhu ahkamiha, wa ma'rifatul hisabil mausil ila qismatiha. Jadi yang dimaksud ilmu faraid adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan warisan-warisan dari sisi memahami hukum-hukumnya dan mengetahui perhitungan yang akan menyampaikan seorang kepada pembagian masing-masing dari ahli yang kemudian berpindah hak tersebut kepada ahli waris. Hak itu berpindah kepada ahli waris. Jadi di sini ada dua istilah, al-faraid dan al-mawaris. Adapun al-faraid itu menjelaskan tentang hukum-hukum seputar warisan dan mengetahui berapa bagian masing-masing dari seorang ahli waris. Adapun al-mawaris yaitu hak yang ditinggalkan oleh si mayit yang berpindah dari si mayit kepada ahli warisnya. Wa yajib 'alal muslim ay yahtamma bi sya'nil mawarits, dan wajib bagi seorang muslim untuk memiliki perhatian lebih terhadap ilmu warisan ini. Wa la yatasarraf fiha tasarrufan yughayyiruha 'an wad'iha syar'i. Dan jangan seorang itu berbuat dengan cara yang akan merubah, yang merubah kedudukan harta-harta warisan tersebut dari posisinya yang disyariatkan. Karena perkara ini memang betul-betul harus didalami, diilmui, mengetahui kadar-kadarnya. Tidak memahami hal ini menyebabkan timbulnya kezaliman. Seseorang meninggal, dia meninggalkan seorang anak laki-laki, ada seorang anak wanita, maka dia mengatakan keadilan adalah membagi sama rata, masing-masing setengah. Ini kalau dalam pandangan manusia, dia menganggap bahwa itulah kemaslahatan, padahal ada pihak yang haknya diambil secara zalim. Dia berhak untuk mendapatkan harta tersebut, namun disebabkan karena kejahilan, maka ia pun membagi dengan cara yang menyelisihi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu seorang hendaknya mempelajari ilmu warisan ini. Tanpa memahaminya akan menyebabkan terjadinya perubahan dari hukum-hukum syar'i. Fayuwarithu ghairul waris. Boleh jadi dia akan mengatakan si fulan berhak mendapatkan warisan, padahal dia bukan dari ahli waris. Dia tidak berhak mendapatkan warisan. Aw yuhrimul waritha min jami'i huquqihi aw ba'dihha, atau disebabkan karena kejahilannya dia mencegah ahli waris tersebut untuk mendapatkan seluruh haknya atau sebagiannya. Fayu'arridu nafsahu bidzalika li sakhatillahi wa iqabihi. Yang ini menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang muslim perhatian dalam perkara ini. Tiap saat kita mungkin mendengarkan si fulan meninggal dan ia meninggalkan harta. Bagaimana cara menyikapi harta yang dia tinggalkan tersebut? Maka ini tentu harus memahaminya berdasarkan ilmu syar'i yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, permasalahan yang pertama. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.